Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Para pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Firman Allah ini subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kesudahan yang baik bagi ulil albab, yang mana pertemuan yang telah lalu ulil albab juga ini sudah banyak disinggung, yaitu salah satu sifatnya menepati janji Allah, kedua tidak melanggar perintah Allah, dan yang ketiga menjalin hubungan silaturahim, keempat takut kepada Allah, kelima percaya hari perhitungan dan sabar karena Allah, serta menafkahkan harta dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang ditekankan juga di dalam ayat ini yang selanjutnya, yaitu jannatu adnin tayadkhulunaha. Dinisbahkan langsung kata-kata surga dengan jamak jannatu adnin. Sebetulnya tanpa nun, tanpa alif, yang tanpa ada alif dia adalah mufrad satu, tapi ini adalah dibahasakan jannatu adnin. Bisa surga itu sangat luas maka dibahasakan dengan jamak, bisa menandakan bahwa surga Aden itu adalah surga yang paling istimewa, yang mana orang-orang soleh atau orang-orang ulil albab yang masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh, yaitu dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka, dan malaikat juga turut menyaksikan dengan masuk di segala pintu surga Aden tersebut. Maka ini adalah merupakan nikmat yang paling indah, karena dunia adalah sifatnya sementara dan akhirat adalah sifatnya yang abadi. Maka kalau kita mendahulukan yang sifatnya keabadian itu, itulah yang paling baik, daripada di dunia kita hanya hidup sementara waktu. Maka yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana kita dapat mendahulukan keabadian itu sehingga kita betul-betul dapat keabadian itu. Karena pada saat sekarang ini adalah banyak sekali manusia mementingkan kesementaraan sehingga ia melupakan kehidupan akhirat, sehingga mereka jauh. Maka kalau sudah jauh dengan kehidupan akhirat, maka orang tersebut jarang untuk menepati janji. Kalaupun ada perjanjian tersebut, mungkin 1, 2, 3 yang ditepatinya, mungkin janji yang lain akan tidak. Kedua, orang tersebut akan terus melanggar perintah Allah, karena kehidupan dunia ataupun kehidupan yang sementara ini yang menjadi stressing ataupun penekanan mereka untuk mencari kehidupan. Padahal Allah di dalam firman-Nya selalu menyebutkan hal-hal yang sifatnya abadi, digambarkanlah dengan nikmat yang paling indah, yaitu surga, Jannatu Adnin. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana. Kami persilahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini sungguh merupakan suatu ayat yang memberikan motivasi besar kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang penuh semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam banyak ayat Al-Quran, terutama sekali ayat menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana Allah mempersiapkan surga dan melengkapinya dengan fasilitas yang begitu sangat menakjubkan. Oleh karena itu, ayat ini di samping memberikan motivasi kepada kita, juga mengajak kita semua untuk berpikir ke depan, untuk memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, bahwa hidup ini sebagaimana tadi kata Ustaz Fajrul Haq tidak hanya berhenti sampai di dunia saja. Ketika kita hidup, lahir, remaja, dewasa, tua, mati, tidak hanya sampai di seperti itu saja. Karena ada nanti satu kehidupan lain yang jauh lebih baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang memanfaatkan kehidupan dunia untuk kebaikan. Akan tetapi juga Allah mempersiapkan satu kehidupan yang jauh sangat menyakitkan bagi orang-orang yang menjalani kehidupan dunianya hanya untuk sekedar bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itulah mengapa Allah mengatakan jannat, ya. Hendaklah kamu sekalian tahu, sadar bahwa Allah mempersiapkan yang terbaik untuk kamu. Ada balasan yang terbaik bagi orang-orang yang di dalam kehidupan ini mengisinya dengan berbagai macam aktivitas kebaikan dan juga semakin memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik lagi di dalam ayat ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Ini sungguh suatu kandungan makna yang begitu sangat dalam dan mampu memberikan kebahagiaan yang terbesar kepada setiap jiwa manusia. Di dalam kehidupan dunia kita sangat senang bila kita mampu dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, handai tolan berkumpul dengan keluarga. Itu makanya di bulan Syawal yang mulia ini, kenapa kemarin di awal-awal bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, semua orang pulang kampung. Kenapa? Ada kebahagiaan yang begitu besar ketika mampu berkumpul dengan kerabatnya, mampu berkumpul dengan orang tuanya, mampu bersama-sama bercanda ria lagi dengan tetangga-tetangganya. Tidak masalah mengeluarkan uang yang begitu banyak demi untuk dapat berkumpul pulang kampung di hari raya, menikmati kebersamaan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, mengapa di dalam ayat ini Allah memberikan satu kebahagiaan yang sangat besar kepada kita, bahwa orang-orang yang beriman kelak juga akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Wa man salaha min abaihim, akan ada bapak-bapak kamu, ya, ayah kandung kamu, kakek kamu, buyut kamu, kalau mereka melakukan islah, berbuat baik di dalam kehidupan ini, maka mereka juga akan ikut berkumpul bersama kamu di dalam surga. Tidak hanya dari tingkatan ke atas, ayah dan kakek dan seterusnya, tetapi juga wa azwajihim, istri-istri kamu, wa zuriyatihim, anak cucu kamu, semuanya akan berkumpul. Ya, dapat kita bayangkan bagaimana kalau di hari raya kita mampu berkumpul semuanya, sungguh satu hal yang sangat menyenangkan. Begitu juga di dalam surga. Nah, yang menarik adalah bahwa kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, kenapa mereka itu dikumpulkan bersama kita, itu karena ada hubungannya dengan perilaku dan sikap seseorang. Ketika seorang anak berbuat baik, maka itu artinya dia berbuat baik karena salah satunya anjuran dari orang tuanya, karena makanan-makanan halal yang diberikan orang tuanya kepada dirinya. Begitu juga pada saat si anak melakukan kebaikan, tidak terlepas daripada sumbangsih orang tua yang telah memberikan pengarahan baik kepada anaknya. Sehingga tidak heran bahwa pada saat seorang anak masuk surga, maka Allah akan memasukkan kedua orang tuanya juga ke dalam surga, karena apa yang dilakukan si anak tidak terlepas dari budi baik serta kasih sayang yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada dirinya. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 21 ketika Allah mengatakan wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alasnahum bihim min syai' kullu nafsin bima kasabarahin. Adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka serta anak keturunan mereka dalam keimanan, alhaqna bihim zurriyyatuhum, maka kami akan ikut sertakan seluruh keturunan mereka dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala dari segala perbuatan baik mereka. Setiap jiwa itu akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Subhanallah. Inilah kesenangan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu jangan takut untuk melakukan kebaikan, karena tidak hanya kita saja yang mendapatkannya, akan tetapi ibu bapak kita, keturunan kita juga akan merasakan manisnya buah kebaikan yang kita lakukan. Iya. Iya. Hal ini juga ayat ini menjelaskan bahwasannya menunjukkan dari sifat-sifat orang ulil albab, yang mana sifat mereka itu tidak pernah melanggar janji, melanggar Allah, perintah Allah, menepati janji, takut kepada Allah, sabar karena Allah, mendirikan sholat. Maka inilah yang dibahasakan dalam surah Ar-Ra'd itu jannatu adnin yadkhulunaha. Kata-kata yadkhulunaha itu adalah mereka orang-orang ulil albab yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, mereka menafkahkan harta, mendirikan salat, menafkahkan harta serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Maka inti dari ayat ini adalah sorga itu tentunya didapat dengan bekerja keras seperti ulil albab, tidak dengan keturunan. Itulah yang digaris besarkan apa maksud dari tafsiran ayat dari surah Ar-Ra'd ayat 23 ini. Maka dikatakan adanan menurut riwayat Abdullah bin Amru mengatakan inna fil jannati qasrun wa huwa adan. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada istana. Istana itulah namanya adan. Maka kalau ini sudah kita dapatkan, berarti segala kebaikan akan datang kepada kita. Kebaikan itulah menurut para mufasir bahwasanya kebaikan itu adalah penghormatan yang Allah berikan kepada mereka disebabkan jerih payah mereka selama di dunia. Karena banyak orang yang sabar, tapi sabarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi malapetaka bagi mereka. Maka segala sesuatu ketika kita betul-betul hadapkan wajah kita ibtigha'an liwajhillah, maka itulah yang menjadi tujuan utama. Karena Allah juga berfirman walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kita bergerak kemana saja arah kita, maka arahkanlah itu niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita akan sukses, karena itulah kita akan mendapatkan surga adan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq, bersama di studio adalah Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.